Soalan berikutnya adalah memanjangkan hamzah sehingga menjadi anna. Anda bisa lihat di Yaman yang sudah kita ingatkan berkali-kali, tetapi muadzinnya adalah orang tua sehingga lupa kalau diingatkan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersih, apakah Muhammad itu Rasulullah? Termasuk kesalahan yang besar. Kemudian memanjangkan nun sehingga menjadi anna Muhammada. Anna Muhammada. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kesalahan yang besar. Berikutnya mengganti ana anna dengan inna, dan ini jarang terjadi. Ashhadu inna Muhammadar Rasulullah. Kesalahan yang besar, akan tetapi tidak merubah arti atau menghilangkan tasdid dan memanjangkan pula nun sehingga menjadi ana Muhammad. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersih bahwasanya saya Muhammad Rasulullah. Kesalahan yang besar. Berikutnya tidak bisa mengucapkan ha pada Muhammada sehingga mengucapkannya Muhammada, Muhammada, dan ini banyak terjadi di kalangan kita, berubah menjadi kha sehingga Muhammada, Muhammada. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya mengganti ha dengan ha sehingga menjadi Muhammad, Muhammad, dan ini adalah kesalahan yang besar. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesalahan berikutnya adalah membuat panjang ha sehingga menjadi Muhammada. Dan ini ada pula kejadian di tempat kita di Yaman pada muadzin ahli sunnah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya menghilangkan tasdid pada mim sehingga menjadi Muhammada, Muhammada. Ini adalah kesalahan yang besar. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya tidak mendhamahkan mim, dan ini banyak terjadi sehingga ia ucapkan Muhammada, mu bukan mu tetapi mu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya memanjangkan dal sehingga menjadi Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwasanya dua Muhammad adalah Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. Berikutnya membaca dengan dal sebagaimana pada asyhadu, ia baca Muhammada. Sekali lagi sebagaimana orang-orang Jakarta dan orang-orang Sulawesi mengucapkannya Muhammada, seperti lafaz dada dengan derajat kesalahan yang kecil. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammada. Berikutnya membuat ain pada ha sehingga ia ucapkan Muhammada. Muhammada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya membuat getaran terlalu banyak pada ra sehingga lafaznya menjadi Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Berikutnya mengganti ra dengan waw sehingga menjadi Muhammadaw. Muhammadaw Rasulullah, yang tidak bisa menjawabkan ra mengganti dengan waw. Muhammadaw Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadaw Rasulullah. Dan ini banyak terjadi. Berikutnya lafaz Rasulullah. Rasulullah ia ucapkan Rasulullah. Sebagaimana pula orang-orang terjadi di Sulawesi dan orang-orang terjadi di Jakarta. Ia ucapkan Rasul, tidak bisa mengucapkan Rasul. Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya memanjangkan ra sehingga menjadi Muhammadar Rasulullah. Artinya Muhammad itu adalah kepalanya Allah. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Sebagaimana qira'ah Susi ras dibaca ras. Ras. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya memanjangkan sin sehingga menjadi Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kesalahan yang kecil. Berikutnya memanjangkan lu, lamnya dipanjangkan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Berikutnya memendekkan sin sehingga menjadi Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Berikutnya hayya. Hayya ia ucapkan hayya alas salam dengan ha. Hayya menjadi hayya. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Hayya alas salam. Hayya alas salam. Berikutnya mengganti ha dengan kha sehingga menjadi khayya ala salat. Khayya ala salat. Khayya ala salat. Selanjutnya memanjangkan ya sehingga menjadi khayya ala salat. Khayya ala salat. Dan ini terjadi pula di Yaman. Khayya ala salat. Ini kesalahan yang besar. Berikutnya memanjangkan ha, memanjangkan ha sehingga menjadi hayya 'alas salah. Ini terjadi pula di Yaman. Kan an sunnah hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Berikutnya membuat dengung pada ya. Dan ini banyak terjadi di kalangan kita, di kalangan orang-orang awam pula. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Masuk berikutnya pada 'ala. Memanjangkan ain sehingga menjadi 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Artinya mari kita naik salat. Naik salat. Jalan yang besar. Atau mengganti ain dengan hamzah sehingga menjadi ala. Ala. Artinya ketahuilah. Mari kita ketahuilah salat. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Dan ini terjadi di kalangan anak-anak kecil. Atau mengainkan ain dengan pakai orang Jawa. Ngala. Ngala. Karena sering dipakai pada kehidupan sehari-hari. Seperti lafad ngono ngini ngalor ngidul. Sehingga menjadi salah dalam adat pula. Ash hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ini banyak terjadi di kalangan orang Jawa. Kemudian memanjangkan lam sehingga menjadi 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Berikutnya pada as-salah. Pada as-salah yang pertama memanjangkan shad sehingga menjadi as-salah. Artinya marilah kita beristirahat atau ke tempat peristirahatan. Hayya 'alas-salah. Ini benar dari kalangan orang-orang Syiah di Yaman. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas salah. Ini kesalahan yang sangat besar. Berikutnya terlalu memanjangkan lam terakhir. Sebagaimana terjadi di kalangan kita, di kalangan orang-orang awam pula. Hayya 'alas yang kecil. Berikutnya membuat sin pada shad sehingga menjadi hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Berikutnya membuat ha pada ha. As-salah dibikin as-salah. Dan ini banyak sekali. Dan termasuk kesalahan yang besar. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Berikutnya terlalu atau menghilangkan tasydid sehingga menjadi hayya 'alas salah. As-salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Berikutnya membuat tafkhim lam. Membuat tafkhim lam sehingga menjadi as-salah. As-salah. Hayya 'alas salah. Ini pada qiraah warsh, pada qiraah warsh. Masuk berikutnya hayya al-falah. Al-falah dengan ha. Sebagian membuat qalqalah. Antum lihat kalau di Saudi Arabia membuat qalqalah. Hayya al-falah. Hayya al-falah. Ini kesalahan yang kecil. Berikutnya memendekkan lam sehingga menjadi hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sekali lagi sebagaimana adan syiah, atau mengganti ha dengan ha. Artinya mari kita menuju ke padang pasir. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ini kesalahan yang besar. Atau memanjangkan fa sehingga menjadi al-falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Atau mutus-mutus falahnya, al-falah diputus-putus sebagaimana pembahasan sebelumnya pada as-salah. Hayya 'alal falah. Berikutnya as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. As-salah pada pertama membacanya lebih dari dua harakat sehingga menjadi as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan atau membuang alif dan lam sehingga menjadi salatu khairun naum. Salatu khairun minan naum. Salatu khairun minan naum. Atau mendekkan lam sehingga menjadi as-salatu. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Atau memanjangkan ta. As-salatu. As-salatu khairun minan naum. Selanjutnya membaca sin dengan sod, al-sod dengan sin sehingga menjadi as-salatu. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Berikutnya memanjangkan hamzah sehingga menjadi as-salatu. Artinya apakah sholat itu lebih baik daripada tidur? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Berikutnya khair dengan membaca imalah sehingga menjadi khair minan naum. Dan ini kejadian pula di Dammaj, orang tua tadi. As-salatu khair minan naum. As-salatu khair minan naum. Atau memanjangkan kha sehingga menjadi khair. Khair. As-salatu khairum minan naum. Ini adalah kesalahan yang besar. Atau menipiskan ra seperti qiraah warsh khairu. Khairu Ini adalah kesalahan yang kecil karena di sana ada qiraah wars. As-salatu khairum minan naum. Atau memanjangkan ra sehingga menjadi khairum minan naum. Khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Atau memperbanyak ra sehingga menjadi khairum minan naum. Khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Berikutnya memanjangkan mad linnya sehingga menjadi khairum min naum. Dan ini adalah kesalahan yang kecil. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Atau membuat ghain pada kha sehingga menjadi as-salatu ghairum minan naum. Artinya salat itu selain tidur. As-salatu ghairum minan naum. Atau dibaca dengan qaf sehingga menjadi ghairum minan naum. As-salatu ghairum minan naum. Keduanya adalah kesalahan yang besar. Berikutnya khairum mina. Pertama adalah menghilangkan gunnah sehingga menjadi khairum minan naum. Khairum minan na. As-salatu khairum minan naum. Khairum minan naum. Dan ini adalah kesalahan yang kecil. Berikutnya mina. Minan naum. Dengan membaca imalah sehingga menjadi minan naum. Me. Mina. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Atau membaca an-naum dengan an-nom. An-nom. Dan ini kejadian pula di Yaman. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ini adalah kesalahan yang besar. Atau menghilangkan gunnah pada an-naum sehingga menjadi minan naum. Minan naum. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Atau memanjangkan nun. Memanjangkan nun sehingga menjadi minan naum. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Atau membuat kolkolah pada mim sehingga menjadi an-naum. An-naum. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Berikutnya memendekkan an-naum sebagaimana ada di Saudi Arabia, sebagian masih di Saudi Arabia. As-salatu khairum minan naum. Dan ini adalah kesalahan yang kecil. As-salatu khairum minan naum. Demikianlah kesalahan-kesalahan pada adzan yang tidak kita cantumkan secara terperinci karena terlalu banyaknya kesalahan-kesalahan tersebut. InsyaAllah di lain waktu jika ada permasalahan-permasalahan bisa kita tambahkan. Mudah-mudahan Pelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan as-salafiyin menjadi contoh pada kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ash'hadu an la ilaha illallah. Ash'hadu an la ilaha illallah. Ash'hadu an محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Berikut ini kita akan berikan penjelasan mad pada azan. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dibaca dua harakat. Allah kedua dibaca dua harakat. Sehingga menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara menyambungnya dengan akbaru, bukan akbara, bukan akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati pada ra terakhir, tidak boleh tidak bergetar dan tidak boleh pula terlalu banyak getaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz kaf harus betul jelas, kafnya hamusnya. Ak ak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Permasalahan mad ini sebelumnya terjadi khilaf di kalangan mazahib. Antum bisa lihat pada buku adzan. Dan lebih bagusnya kalau kita memakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Allah ashadu an la ilaha illallah. Allah dibaca 2-6. Ilah dibaca 2. Kemudian illallah di akhir dibaca 2-6 rakaat. Karena di situ adalah mat'arif disukun. Sehingga menjadi ashadu an la ilaha illallah. Kalau membaca di lafaz pertama dengan 6 rakaat, yang kedua dibaca 6 harakat pula. Jangan sampai seperti adzan Syiah. Ia lafadkan, mereka lafadkan ashadu an la ilaha illallah. Pertama dibaca pendek, yang kedua dibaca panjang. Ashadu an la ilaha illallah. Yang ini dinamakan dengan takhrir atau at-talfiq. Jadi campuran al-qira'ah. Yang menurut jumhur al-qura ini tidak dibolehkan. Kemudian ashadu anna Muhammad Rasulullah. Sekali lagi jangan sampai seperti orang-orang Jakarta, orang Sulawesi mengucapkan asyhadu, tapi asyhadu, asyhadu dal. Kemudian anna, anna dibaca dua harakat, anna, atau lebih sedikit enggak apa-apa. Kemudian mim juga, mim, mim tasdid di situ gunnah, paling sedikit dua harakat. Kemudian rasul dibaca dua harakat pula, dan Allah dibaca 2-6 harakat karena di situ matnahar bersukun. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentunya dengan azan yang bagus membuat orang semangat untuk menunaikan ibadah salat. Berikutnya hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, haknya harus betul-betul bersih. Hayya. Kemudian as-salah, as-salah terakhirnya dengan pakai ha. Dibaca mulai 2 harakat sampai 6 harakat. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Kemudian hayya 'alal falah. Al-falah dibaca 2 sampai 6 harakat karena di situ juga mad harf disukun. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salah la dibaca 2 harakat. Khair, khair dibaca kurang dari 2 harakat. Rum mina, khairum mina, mim edhobi mala edhobi gunnah dibaca minimal 2 harakat. Kemudian minan naum, an naum nun tasdid dibaca paling sedikit 2 harakat. Kemudian an naum, an naum itu adalah mad lin arid disukun, sehingga mad arid sukun lebih kuat sehingga dibaca tidak boleh kurang dari 2 harakat, akan tetapi paling sedikit 2 harakat sampai 6 harakat. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Berikutnya la ilaha illallah. La ilaha illallah, la dibaca 2 sampai 6 harakat. Ilaha dibaca 2 harakat. Illallah, Allah dibaca 2 sampai 6 harakat karena di situ adalah mad al sukun juga. Kemudian la pertama, la adalah mad jaiz al mufasil, dibaca 2 sampai 6 harakat sesuai dengan qiraah warsh dan qiraah hamzah. Ilaha mutabi'i. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan sampai dibaca la, menebalkan lam dibaca dengan la, dan ini banyak terjadi di negara kita. La ilaha illallah, karena mereka berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demikianlah, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau ada kesalahan, tentunya dalam pembahasan ini kami sudah berusaha untuk mencari buku-buku di maktabah, belum ada satupun pembahasan tentang kesalahan-kesalahan adzan ini. Sehingga kalau ada tambahan dan pengurangan sudah dimaklumi. Kalau pengurangan kemungkinan tidak akan terjadi. Kalau penambahan mungkin akan lebih banyak lagi. Insyaallah di lain waktu kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.